ada as-salatu wassalamu, ada as-salatu ala nabi, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah salli wa usallim, usalli ala nabi, wa as-salatu ala nabi. Kemudian setelah itu dalam salat itu harus disebut nama nabi, isim zahirnya. Nama nabi yang banyak, nama nabi banyak, tidak boleh pakai dhamir di situ. Ini juga sering khatib-khatib, dia adalah madhab Imam Syafi'i tapi dia pakai dhamir. Biarpun nama nabi sudah disebut, misalnya alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ini belum salawat. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan, Nabi Muhammad disebutkan. Kemudian biasanya terlena karena mentang-mentang nama nabi sudah disebut pakai wa sallallahu alaihi, pakai dhamir, tidak sah dalam madhab Syafi'i yang dikukuhkan. Harus wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, diulang lagi nama nabi. Atau nama nabi al-Bashir, wa sallallahu ala al-Bashir wa al-Nadhir al-Siraj al-Munir, harus nama nabi. Enggak boleh pakai kata ganti, pakai dhamir. Tolong diperhatikan di sini. Biarpun nama nabi sudah disebutkan, ingat, berpegang dulu dengan madhab Imam Syafi'i selagi bisa. Karena kalau orang khutbah dengan madhab Imam Syafi'i akan dianggap sah oleh yang lainnya. Khususnya orang awam, mungkin orang awam belum ngerti perbandingan madhab, menganggap khutbah kita tidak sah, hebohlah. Jadi harus pakai nama setelah solawat, Allahumma salli ala, harus nama Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad, harus disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan nama-nama Nabi yang lain boleh. Yang jelas tidak boleh pakai dhamir. Adapun alhamdulillah dan salat kepada Nabi itu di dua khutbah, khutbah pertama dan kedua juga. Wasiatut taqwa, kalau wasiat taqwa ini tidak tertentu, tidak harus dengan ittaqullah, tidak harus dengan ittaqullah, dengan yang lainnya. Intinya wasiat agar orang semakin baik, Pak, taat pada atiullah. Tapi kalau alhamdulillah sama apa tadi? Sama salawat, harus tertentu, enggak boleh diganti dengan, lafadznya harus jelas. Tapi kalau wasiat atau taqwa boleh, ittaqullah boleh, atau atiullah wa rasulah. Kemudian wa iqra'ati ayati minal qur'ani fi ihdahuma, membaca ayat Al-Qur'an boleh di awal, boleh di yang kedua. Kalau membaca ayat Al-Qur'an sekali tok di salah satu khutbah. Kemudian doa kepada orang yang beriman, wa du'aul lil mukminin, mendoakan orang beriman, wal mu'minina wal mu'minat, al mu'minin mu'minat, orang beriman laki dan perempuan, fil akhirati, di khutbah yang akhir. Kalau ayat boleh di khutbah pertama, khutbah kedua. Nah, yang akan Buya ingatkan di sini, sering ayat Al-Qur'annya sering lupa. Belum ada ayatnya tiba-tiba langsung kena doa, barakallahu li wa lakum fil adi wa iya. Tiba-tiba seorang imam khatib, coba diperhatikan. Banyak khatib itu tiba-tiba enggak baca ayatnya, baru khutbah tiba-tiba menutupnya pakai barakallahu li wa lakum fil qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Lah, wong ayatnya belum dibaca. Sebab enggak ngerti artinya. Barakallahu itu diajarkan oleh para ulama untuk barakallahu, semoga Allah berkahi, dari ayat yang barusan kita baca. Wong ayatnya belum dibaca. Coba, sering khatib-khatib lupa membaca ayat Al-Qur'an di sini. Sudah ramai masyarul muslim, mari kita begini-begini langsung barakallahu lakum fil ayat. Harus membaca ayat. Enggak sah. Makanya biar ada tandanya dikasih petunjuk inna ahsanal kalam. Itu sebetulnya bukan itu, biar tahu kalau kita akan motong dari kalimat khutbah menuju Al-Qur'an. Inna ahsanal kalam, kalamullahi malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahdadil muhtadun. Pasti baca ayat kalau itu yang kebaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, begitu. Tapi kalau ini lupa, kadang-kadang langsung barakallahu li wa lakum fil qur'ani adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni ma minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Belum tilawah kok, tilawatahu. Coba perhatikan di sini. Makanya sengaja kami tekankan begini. Oh, ini biar orang awam sih sah saja. Orang awam jangan terlalu sulit orang awam. Tapi kita berusaha. Ini kalian sebagai para penuntut ilmu berusahalah mengambil sesuatu yang sudah disepakati dulu. Baru masalah khilaf nanti. Kalau seandainya menanggapi ada orang yang lupa, ada khotib yang enggak pernah belajar fikih tiba-tiba hanya pintar ngomong jadi khotib. Tahu enggak ngerti rukun khutbah, baca asal saja karena si khutbahnya jiplak. Yang dijiplak salah atau madhab lain. Maka kita bolehlah saat itu kita lentur memaafkan, tapi kita sebagai khatib madhab Syafi'i penuh ini. Baca ayat yang sering lupa. Bahkan di sini pun pernah kejadian juga, siapa yang pernah punya ingatkan. Oh, belum baca ayat itu langsung barakallahu wa lakum fil Qur'an adzim. Maka paling tidak ada kerangka dalam khutbah biarpun isinya mungkin bebas. Kerangkanya adalah alhamdulillah. Terus langsung satu, langsung Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian ittaqullah, ini khutbah yang pertama. Terus titik-titik isinya khutbah, baru ayat Al-Qur'an itu. Sama inna ahsanal kalam kalamullahi malikil alam. Itu untuk menggiring agar kita pindah kepada Al-Qur'an, sadar kalau Al-Qur'an harus dibaca. Baru nanti setelah itu khutbah yang kedua seperti biasa, seperti sebelumnya ada hamdalah, ada shalah hawan nabi, kemudian ada wasiat takwa, baru nanti di situ adalah doa yang panjang, tapi harus nanti doa khusus untuk orang beriman laki-laki dan perempuan. Allahumma fir, doanya bang, doa kemana-mana, Allahumma bala, Allahumma asrihulah ta'umurina, dan seterusnya. Biasanya yang biar orang sadar kalau itu rukun, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Adapun doa ini tidak harus begitu doanya, terserah doa, pokoknya kita doakan orang beriman laki dan perempuan, yang penting doa. Nah, ini beberapa hal yang Buya tekankan tadi, sering orang lupa di situ. Doa lil mu'mini wal mu'minat, doa untuk orang beriman laki-laki dan perempuan. Ayatnya ayat minal Quran, satu ayat minimal. Satu ayat, tapi syaratnya harus ada maknanya, faham. Satu ayat yang faham, yang bisa difahami. Satu ayat. Qul huwallahu ahad, selesai. Kalau setengah ayat, enggak. Biarpun panjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuh. Beres atau belum? Suratnya ayatnya panjang, ayat terpanjang. Enggak. Harus satu ayat utuh, minimal. Tiga boleh, sembilan boleh. Selesai. Ini masalah rukun khutbahnya, tolong diperhatikan masalah ini. Yang tadi, yang sering orang lupa dan lalai. Pernah juga suatu ketika Buya khutbah, diingatkan khutbahnya, memang Habib Hasan bin Baharun selalu mengingatkan, kalau khutbah usahakan pakai teks supaya tidak kemana-mana. Karena waktu itu ceritanya khutibnya enggak ada. Ya kita naik, karena enggak ada, enggak tahu udur bagaimana. Tiba-tiba naik, sholawat kita enggak pakai nama isim thahir, pakai dhamir. Akhirnya waktu di pertengahan dikirimi surat yang ngurus di masjid kan. Kurang sholawat. Ya langsung aja Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, selesai. Giliran suatu ketiga pas kejadian juga santri khutbah enggak pakai sholawat. Santri kelas berapa gitu, kelas adik kelas kita. Pas kebetulan yang ngurusi masjid kita enggak pakai sholat, saya kirimi surat. Ditaruh. Saya kirim surat lagi, ditaruh lagi, enggak paham, bingung surat apa. Selesai, untuk apa surat itu? Makanya paham fikih itu penting. Kalau menjadi khatib harus ngerti fikih khotbah Jumat. Paling tidak dikirim surat kan paham, berarti dia enggak ngerti kan begitu. Karena waktu itu baru. Atau baru atau bagaimana atau enggak ngah. Ini kejadian. Waktu itu. Nah, ini repot kalau khatibnya nanti tidak ngerti fikih khutbah, ya repot. Saat salah diingatkan. Dan membaca sholawatnya pun udah harus nunggu kapan saja. Pokoknya lagi orang ingat, misalnya kita sering ragu-ragu, tadi sudah baca sholat belum? Kadang wasiat takwa, kadang-kadang lupa ragu. Langsung aja waktu kita harus memperbaiki ahal kita kepada Allah, kepada orang tua dan sebagainya. Lalu kok ingat, ittaqullah, enggak apa-apa, sah begitu. Langsung tiba-tiba dipotong, ittaqullah. Enggak usah nunggu-nunggu, lupa lagi nanti jangan-jangan. Maka yang paling enak ditulis rukun-rukun itu biar enggak kelewat, ditulis, selesaikan dulu. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala ittaqullaha haqqa tuqatih. Selesai. Tiga langsung dijajar. Pendek enggak apa-apa, penting sah. Baik. Selesai rukun khutbah ada lima. Faslun fasal. Surutul khutbataini ashratun. Syaratnya dua khutbah. Itu ilmu teori saja untuk putri. Kalian tidak bakal jadi khutib Jumat sampai kapanpun sudah. Alim kayak apa pun. Kecuali itu yang dari Amerika waktu itu aneh. Yang diangkat oleh Islam liberal itu aneh. Alhasil. Yang makmum hanya berapa orang saja. Hanya bikin sensasi. Syurutul khutbataini ashratun, syarat khutbah ada 10. At-taharatu anil hadatsainil asghari, suci dari hadas kecil. Wal akbari, hadas besar. Suci. Kalau lagi khutbah batal, batallah khutbahnya. Sebab khutbah itu di antara khutbah kayak sholat. Khutbah. Lagi khutbah, buang angin. Batallah khutbahnya. Kecuali dia yastakhlif istikhlaf, langsung ngambil pengganti. Ada khalifahnya dalam khutbah, bisa dilanjutkan. Kalau batal khutbah bagaimana? Ya habir wudu, balik lagi, mulai lagi. Dan tidak susah sebetulnya. Sebab tidak semua orang bisa khutbah kan? Paling tidak kalau batal, saat dibatalin sebentar, cuma nanti yang keduanya jangan lama-lama. Nanti stres jamaahnya, diulang lagi khutbahnya. Langsung rukunnya saja. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah, ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Oh, sudah. Anda sudah mulai tadi, nunggu hamamnya lama. Ke toiletnya. Sudah sah. Berbeda jika antara khutbah dengan sholat. Kalau batal habis khutbah, melakukan gerakan habis khutbah yang kedua, tidak tahu batal, maka boleh dia berwudu, karena khutbah itu dianggap satu amalan, dua ibadah satu. Boleh dia melakukan wudu dengan catatan tidak terlalu lama. Antara batalnya, antara batal tadi dengan sholatnya tidak boleh lama, dan lamanya itu dikembalikan kepada hukumnya lama saat berdiri dalam sholat, yaitu berapa? Dua rakaat ringan. Masih ingat ya, kalau kita dalam keadaan berdiri membaca Fatihah dalam berdiri, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang panjang, membatalkan. Nah, panjangnya itu seperti apa? Panjangnya berdiri itu hanya bacaan Fatihah. Kalau duduk apa? Tasyahud, masih ingat itu ya. Jadi di sini antara khutbah dengan sholat, kalau memang terpaksa harus wudhu, tidak boleh lebih dari dua rakaat ringan. Kalau kelamaan, masya Allah, was-was lagi bolak-balik, batal diganti. Karena batal, mulai lagi dari nol. Kalau memang lama banget, terlalu lama. Baik, ini adalah bersuci. Kemudian wa taharah lin najasati aidun. Misalnya ada pegangannya itu ada najisnya. Enggak sah khutbahnya. Fi tsaubi wal badani wal makani, di baju, badan dan tempat. Wa satrul aurati, menutup aurat. Selama khutbah menutup aurat. Menutup aurat. Kemudian jadi kalau khotib ya seperti sholat. Jadi waktu khotib itu, khutbah itu, khotib itu kayak orang sholat. Hanya dia ngomong, tidak melakukan amalan sholat. Maka kalau sholat kena najis batal. terbuka aurat yang juga batal. Kemudian wal qiyamu 'alal qadiri, bagi yang mampu berdiri. Kayak sholat persis. Tapi bagi yang enggak mampu duduk. Sama kayak sholat. Wal julusu bainahuma faqatu ma'ninati sholati, harus ada duduk di antara dua khutbah. Harus khutbah duduk itu. Bagi yang khutbahnya duduk, ya diam sejenak. Diam sejenak setelah baca ayat, diam. Baru memulai lagi. Wal mu'alatu bainahuma, antara khutbah dengan khutbah harus langsung, tidak boleh ada jeda lama tadi. Kalau ada jeda lama enggak sah. Lebih dari 2 rakaat, diam lama enggak sah. Wal mu'alatu, bersegera juga antara bainaha, di antara bainahuma, antara dua khutbah, wa bainas salat, dan salat. Wa an takuna bil arabiyyati, hendaknya dengan bahasa Arab. Yang dengan bahasa Arab apa? Rukun-rukunnya. Nanti ada khilaf, termasuk ulama Hindia banyak yang mengatakan khutbah dengan bahasa ajam tidak diperkenankan. Harus dengan bahasa Arab. Tapi ditolak oleh ulama yang lainnya. Tapi yang menjadi kesepakatan bahwasanya rukunnya harus dengan bahasa Arab. Rukunnya. Rukun yang dibahas tadi. Dengan bahasa Arab. Baik. Kemudian wa yasmaha arbaun, hendaknya mendengar itu 40 orang. 40 orang mendengar khutbah tersebut. 40 orang mendengar khutbah tersebut. Nah, tadi. Kalau ada, maksudnya mendengar itu adalah bukan harus dia mendengar, kalau dia mau mendengar. Ngantuk-ngantuk ya. Artinya khutbah itu harus dia keluar suara. Kalau jamaah ingin mendengar, tentu bakal bisa mendengar. Gitu maksudnya, bukan harus dengar semua. Mungkin ada yang ngantuk, ketiduran, enggak apa-apa. Tapi kalau dia mau mendengar, harus dengar. Misalnya alhamdulillah, enggak sah. Paling enggak kedengar alhamdulillah, kedengaran. Kalau mau mendengar, akan mendengar. Gitu maksudnya. Siapa? Orang yang memenuhi syarat i'tidad. Ya, syarat i'tidad, syarat dianggap bilangan dalam jum. Sama kemarin, merdeka, laki-laki, balek, mustaitun. Yang bakal dihitung di dalam Jumat tersebut. Harus mendengar. Kalau 39 yang satu enggak dengar, di sebelahnya. Enggak sah. Jadi mendengar kalau mau mendengar. Baik. Wa an takuna kulluha fi waqti dhuhr, semuanya di waktu dhuhr. Semuanya di waktu dhuhr. Dan ingat syarat-syarat tersebut, seperti syarat yang pakai menutup aurat dan sebagainya. Itu berlaku hadas itu semuanya. Berlaku adalah di saat seorang khatib menyampaikan rukunnya saja. Yang bukan rukunnya tidak. Rukunnya saja. Semuanya terjadi waktu zuhur, sudah ingat masih kemarin ya. Kalau khutbahnya itu adalah belum waktu zuhur enggak sah. Biarpun alhamdulillah netok belum masuk zuhur sudah berdiri khatibnya lalu berkata alhamdulillah baru masuk waktu zuhur enggak sah. Kemudian selesai suratul khutbataini asyrah. Ada hukum makan minum waktu khutbah. Karena waktu mengatakan khutbah itu seperti orang melakukan sholat, lalu bagaimana kalau minum? Kalau lagi sholat minum batal enggak? Betul. Makan batal. Khutbah tidak. Beda ya. Supaya tidak salah paham di sini, sengaja saya tekankan di sini. Lagi khutbah kehausan minum. minum. Minum hukumnya makruh saja, kecuali waktu haus yang mendesak atau keselaklah. Karena mengeluarkan suara harus haus yang minum, enggak apa-apa. Makruh. Kalau sudah karena hajat enggak makruh lagi. Itu minum. Kalau makan, kebanyakan mengatakan haram, tapi tetap sah khutbahnya. Ya aneh benar dong khutbah kok makan sambil makan kacang. Ma'asyiral muslimin takut. Enggak masuk akal itu. Makanya hampir kebanyakan mengatakan kalau makan beda, karena memang enggak apa sih daruratnya makan di situ, menahan sedikit aja. Kalau haus masih mungkin kan? Hanya tetap sah khutbahnya, karena ini tidak membatalkan khutbah, bukan seperti orang buang angin. Hadat. Ya. Bukan seperti tersingkap aurat, bukan. Jadi makan tetap sah. Cuman banyak ulama mengatakan kalau makan haram, karena apa? Bertentangan dengan kehormatan. Kehormatan khutbah, kemuliaan khutbah. Kalau minum makruh. Kecuali dalam keadaan darurat, keselak baru. Baik, selesai di sini. Khutbah, tinggal diamalkan nanti insyaallah. Dan khutbah itu jangan panjang-panjang, tapi ringkas praktis, tapi yang isi. Dan diupayakan juga kalau khutbah itu harus ada konsep. Jangan lantur. Pernah suatu ketika subhanallah khutbah ngelantur, buang ngantuk semuanya, marah semuanya, 1 jam setengah. Wadah jelas, bulat. Tapi memang itu sifat jelek, tidak sadar, diingatkan tidak sadar, ada satu orang. Akhirnya tidak suruh khutbah lagi, suatu ketika ada satu tempat, khotib dia, kalau sudah dia tahu semua orang tahu. Dia berpendidikan, cuman kalau khutbah 1 jam setengah, innalillah. 20 menit saja sudah lama, 1 jam setengah. 1 jam setengah ya kalau enak, orang bisa melek, bikin sebel. Ngelantur ngomong ini, cerita tentang kejadian dini, ada di pasar ceritakan, kemarin saya ngelihat di sana. Wow. Ngomong apa itu? Makanya terkonsep, rapi, padat, sedikit padat khutbah seperti itu. Karena ini hubungannya dengan kewajiban. Supaya orang segera tuntas dari kewajiban dan aktivitas lagi. Baik, selesai sekarang kita akan masuk bab baru lagi, masalah khutbah selesai. Faslun fasal. Ini masalah fardu kifayah. Alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin, yang wajib kita lakukan untuk mayit ada 4. Fardu kifayah maksudnya. Yalzamu, harus kita lakukan lil mayyiti, kepada orang meninggal dunia, arba'u khisalin, 4 hal. Nah, 4 hal ini kalau memang mayitnya adalah mayit muslim dan dewasa, maka di sini ada dibeda-beda. Masjid mayit yang muslim, bukan mati syahid, bukan mati waktu haji, dan bukan yang keguguran. Ini. Kalau jadi misalnya tetangga kita mati, meninggal, muslim. Dia bukan mati syahid. Dia bukan dalam keadaan haji. Umurnya 20 tahun, keguguran atau tidak? Umurnya 70 tahun, bukan kurang. Maka 4 hal ini untuk dia. Jadi ini harus ada penjelasan. Tidak semua mayit harus kita lakukan 4 hal. Tidak semua mayit kita lakukan 4 hal. Contohnya nanti fardu kifayah. Mayit muslim yang mati syahid di medan laga. Mayit mati syahid di medan laga perang. Wajibnya cuma 2. Takfinuhu wa dafnuhu. Wajibnya cuma 2, dikubur. Tolong ditulisin bedainnya. Kalau mati syahid wajibnya 2. Takfinuhu, dikafani dengan baju perangnya. Karena darahnya akan menjadi saksi itu nanti. Jangan dimandikan, darah jadi saksi. enggak disolati menurut mazhab kita. Loh kok kasihan? Oh, no. Kita akan diberi syafaat karena dia, kok kasihan? Kasihan apa? Yang kedua dikubur. Ada sebagian mazhab mengatakan disolati juga. Mazhab kita tidak. Cukup dikafani lalu dikubur. Mengkafani pun adalah dengan baju perangnya yang bersimbah darah tadi. Yang pertama ya. Yang kedua, yang pertama yang tadi tidak syahid, tidak haji, umroh, tidak muhrim, tidak keguguran. Ya. Yang kedua syahid keterangannya. Yang ketiga mati dalam keadaan ihram, nawaitul hajja. Wa akhramtu bihi lillahi, sudah niat ihram dan perjalanan lagi pakai talbiyah labbaik Allahumma labbaik, mati. Diperlakukan semuanya. Dimandikan, dikafani, disolati, dan dikubur. Cuman masalah kafan saja ada catatan kecil. Mengkafaninya modelnya kayak model orang haji. Laki-lakinya kepalanya enggak boleh ditutup, perempuannya wajahnya enggak boleh ditutup. Pernah haji atau umrah belum? Kalau umrah, tidak boleh kan perempuan nutup wajahnya? Kalau laki-laki lagi umrah haji, tidak boleh kepalanya ditutup. Makanya waktu mengkafani, jadi kalau orang lagi haji atau umrah dalam keadaan ihram, kalau mati dimandikan iya, dikafani iya, disolati iya, dikubur iya, cuman mengkafaninya beda dengan orang biasa. Jadi gaya ihramnya tetap dibawa waktu mati, karena ihram itu kemuliaan. Karena kita tidak boleh menutup kepala, maka waktu kita kafani tidak ditutup kepalanya. Terus apa? Keguguran. Keguguran dilihat dulu. Jika satu sudah 6 bulan, maka diperlakukan seperti orang dewasa. 6 bulan diperlakukan seperti orang dewasa. Apa dampaknya orang dewasa? 4 hal, ya enggak? Karena dia bangun haji, enggak? Kalau sudah 6 bulan atau belum 6 bulan, yang kedua belum 6 bulan tapi satu ada bentuknya, bentuk, dua ada tanda kehidupan, sempat gerak terus mati, atau ada jeritan, ada alamatul hayah, ada tanda kehidupan. Nah, itu biarpun belum berapa, jelas ya. Kalau keguguran ada dua, 6 bulan, karena aqallul hamli, paling sedikitnya hamil kan 6 bulan, jadi kalau sudah 6 bulan dianggap sudah jadi, diperlakukan seperti orang dewasa. Keguguran lah ini aman. Ya ini yang ini. Ketiga, tidak tampak bentuknya, tidak tampak bentuknya, tidak ada tanda kehidupan. Biasanya sudah kalau tidak ada bentuknya, tidak ada tanda kehidupan, hanya segumpal daging, hanya mau membentuk tapi tidak, belum ada kepalanya, belum gini. Tidak wajib apa-apa. Keguguran yang belum ada bentuk, ingat, belum ada bentuk, belum ada tanda kehidupan tidak wajib apa-apa. Akan tetapi satu, ya boleh dimandikan, tidak haram. Boleh dimandikan. Habis dimandikan apa? Kafani ya urutannya. Boleh dimandikan ningkat. Sunnah dikafani. Habis dikafani apa? Solati, ya kan? Haram disolati karena enggak ada bentuknya dan enggak ada tahidupnya. Haram disolati. Yang keempat, sunnah dikubur. Karena bakal anak Adam itu biar terhormat, sunnah, tapi tidak wajib. Yang keberapa itu tadi? Yang keempat, keguguran yang keempat. Ada bentuknya, tapi ada bentuknya, tapi tidak ada tanda kehidupannya. Tidak ada bentuknya, ingat bentuknya. Tapi mati keluar sudah sebelum 6 bulan ini ya. Kalau 6 bulan kan beres tadi hukumannya ya. Sebelum 6 bulan tidak ada bentuknya dan juga tidak ada ada bentuknya tapi tidak ada tanda kehidupan. Karena sudah ada bentuknya wajib dimandikan. Wajib dikafani. Sholat, nah ini enggak ada sholat, haram disolati. Karena belum manusia sesungguhnya. Karena enggak ada tanda kehidupan. Wajib dikubur. Sudah ada bentuknya. Selesai. Keguguran baru 6 bulan segumpal daging, apa-apa. Tidak wajib kita mengkubur, sunnah saja menghormati. Selesai. Nah, kafir. Ini fardu kifayah juga. Jangan sampai kafir disamakan dengan orang muslim disolati nanti. Paham ya? Ada bedanya. Kafir dari apa dulu? Mandi dulu. Boleh kita mandikan. Boleh dimandikan. Dua, wajib dikafani biar yang ngiring tidak ngelihat auratnya. Wajib dikafani. Wajib dikafani. Habis kafan, sholat. Haram disolati. Yang terakhir wajib dikubur. Jelas. Itu kafir zimmi, kafir harbi yang memerangi umat Islam. Enggak ada kewajiban, blas. Kasihkan kucing, kan anjing. Sama murtad. Kafir harbi sama murtad. Orang keluar dari iman. Na'udzubillah. Tak terhormat di dunia. Orang murtad. Kalau sudah orang Islam, masuk Islam murtad. Ungkapan-ungkapan, merendahkan syariat. Itu kalau mati, enggak wajib apa-apa. Kasihkan anjing, enggak apa-apa itu. Maka orang kafir dhimmi, orang Nasrani yang hidup di kiri kanan kita terhormat. Tapi kalau orang Islam kok keluar dari iman, enggak terhormat. Enggak wajib apapun. Hanya boleh dimandikan, boleh dikafani, boleh dikubur, enggak wajib. Haram disolati, boleh. Hanya paling menjadi wajib takut bangkainya ganggu orang nanti, bukan karena urusan mandinya, takut bangkainya busuk ganggu orang nanti. Naudzubillah. Orang murtad sama apa tadi? Kafir harbi. Baik, selesai. Nah, yang kita bahas di sini keluar dari itu, ini ada orang normal. Arba'u khisalin, empat hal. Yang pertama, ghusluhu, ghusluhu. Ghin kalau dengan dhammah itu mandi. Kalau ghin dengan fathah itu membasuh. Makanya ghuslul wajhi. Kalau guyur semuanya al-ghuslu. Ghin di dhammah. Ghusluhu, memandikannya. Wa takfinuhu, mengkafaninya. Wassalatu alaihi, nyolatinya. Wa dafnuhu, mengkuburnya. Empat. Fardhu kifayah empat. Ada keterangannya dari Syekh. Aqallul ghusli, paling sedikitnya memandikan itu kayak mandi besar. Yang penting meratakan air ke sekujur tubuh sudah sah. Ambil saja, kita ambil, kita celupkan di sungai, sudah cukup. Cuman perlakukan manusia sebagai manusia, itu bukan ayam yang mau kau goreng. Kalau masalah sah selesai. Yang penting meratakan air ke sekujur tubuhnya mayat. Makanya al-ghusl, wa aqallul husli, paling ringan yang memandikan adalah ta'mimu badanihi bil ma'i, meratakan badannya dengan air. Wa akmaluhu, dan kesempurnaannya adalah ayyaghsil. Ayyaghsila al-ghasilu, yang memandikan itu membasuh, sawataihi, sampai kemasuk wilayah ya, dua kemaluannya. Wa yuzilal qadara, qadara, qadar, qadar, dhal, menghilangkan kotoran, min anfi, dari hitungnya, bersihkan tempat kotor-kotor. Wa yuwaddi'ahu, diwudu'innya. Wa yidluka badanahu, digosok, ya duduk digosok sambil dipijat, biar kotorannya tuh. Bukan gosok kayak ayam mau digoreng, enggak. Sampai suatu ketika ada satu orang, Masya Allah, karena namanya orang sakit, itu kadang baring lama, punggungnya hitam, kotor, itu sebisanya, jangan kayak mau diapain, gosok sampai kerannya, keran besar kena hidungnya. Namanya hidungnya orang mati itu kan lembut, sampai hidungnya tuh kayak disemprot, ajib, ini orang enggak punya adab. Pernah kita melihat, diingatkan gak bisa, karena sudah merasa tua. Sebagai apa namanya? Apa? Lebih apa? Lebih ya namanya. Yang bahasa anak muda itu apa? Lebay. Saya tidak pernah bisa punya, sudah tidak muda, tidak punya ungkapan anak muda. Lebay itu lah, ini lebay. Kalau bahasa Jawa lebih enak, mutin. Mudin itu potongan dari Imam Mudin, imam agama kampung, imamnya wong akeh. Jadi itu, ini gara-gara sudah ketuaan, dan ini harus ada ilmunya lagi, mumpung ingat. Jika mayatnya laki-laki, yang memandikan harus laki-laki. Boleh wanita memandikan jika wanita itu mahramnya yang tidak boleh nikah dengannya. Ibunya, anak perempuannya, mertua perempuannya, mantu perempuannya, pokoknya yang tidak boleh nikah dengannya, mahram, ingat bab mahram, sudah lalu kan mahram. Boleh wanita yang mahramnya laki-laki, laki-laki. Selain mahram, spesial satu tok yang boleh. Suaminya yang memang mati dalam keadaan dia masih jadi suaminya waktu itu. Suaminya boleh mandikan, padahal suami sudah bukan suami lagi, sudah apa namanya? Sudah mati. Ini diambil dari sabda Nabi kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, lau mutti qabli la ghassaltuki." Aisyah, kalau kamu meninggal sebelumku, niscaya yang memandikan kamu adalah aku. Nabi SAW memberitahu kalau bakal wafat dulu, saya pakai lau, seandainya. Tapi tidak terjadi. Rasulullah wafat duluan. Nah, kemudian catatan lagi, biarpun yang memandikan laki-laki adalah laki-laki, tetap auratnya enggak boleh dibuka. Blak. Ini mutinnya enggak mau ngaji tadi, mutin lebaynya ya. Lebaynya lebay bener kan, repot diatur enggak bisa. Jadi tetap di antara pusat dengan lutut ditutup. Dan enggak boleh menyentuh dengan tangan kita ke dalam pusat dengan lutut, itu aurat, hukumnya haram. Harus ada pelapisnya kalau harus membersihkan wilayah tersebut. Tetap harus ditutup pusat dengan lutut. Di tempat yang tertutup, bukan diintip oleh anak-anak kecil di kampung, itu kan diintip. Anak-anak kecil, na'udzubillah. Selesai. Nah, enggak boleh, ini kesalahpahaman. Laki-laki mandikan asal perempuan. Kemudian sebaliknya, kalau ada perempuan meninggal, yang memandikan harus perempuan. Kalau perempuan tidak ada, ya tadi laki-laki yang mahramnya. Sampai derajat begini loh para ulama mengatakan ini. Kalau ternyata perempuan yang perempuan enggak ada, laki-laki yang mahram juga enggak ada, adanya orang lain semuanya. Enggak usah dimandikan. Karena perempuan dia biarpun kiai gede tetap enggak boleh. Takut matanya ingin lihat wilayah-wilayah tertentu. Karena semua dari wilayah perempuan itu adalah membangkitkan syahwat pada akhirnya. Dan dihindari lah ini loh, kesalahan di kampung, lebaynya ini, lebay yang lebay tadi. Laki-laki memandikan perempuan. Innal, diatur enggak bisa nanti, enggak dikasih duit nanti. Enggak bisa. Perempuan yang mandikan perempuan. Enggak boleh laki-laki mandikan kecuali laki-laki yang mahramnya tadi. Ada ilmunya semuanya itu. Yang laki-laki mahram. Sampai derajat kalau ternyata enggak ada perempuan yang memandikan dan tidak ada mahramnya, enggak tahu di mana. Misalnya ada di sebuah pulau itu hanyanya laki-laki semuanya. Pada mati perempuan mati duluan. Tiba-tiba ada satu perempuan, enggak ada saudara kerabat, satu dok, mati juga terakhir dia. Enggak ada yang memandikan dari perempuan. Enggak ada mandikan dari keluarganya karena enggak punya sanak kerabat di situ. Lalu bagaimana? Apakah dimandikan oleh laki-laki? Oh, bahaya. Tidak. Tidak dimandikan. Imam Romli jelas, tidak dimandikan, dikafani saja, langsung dikubur. Sebab syarat memandikan itu adalah, syarat disolati harus dimandikan terlebih dahulu. Kan begitu? Kapan disolati mayat itu? Kalau sudah dimandikan. Ini terjadi banyak salah di kampung-kampung. Jadi di kampung itu yang salah kadang tidak dianggap salah, ya namanya kampung maksudnya pengetahuan umum. Pengetahuan agamanya kurang. Kadang yang tidak salah dianggap salah. Seperti di satu kampung itu ada ingkarnya, satu kampung ada di satu kampung. Ya maklumlah, kita tidak boleh menghukumi orang kampung dengan kesalahan dengan cara seperti itu. Misalnya di satu kampung itu ada melihat orang sholat baca Al-Quran itu dianggap pengingkaran. Sholat kok megang kitab, megang Quran. Diingkari betul itu. Padahal sepakat empat madhab tidak pernah melarang kalau sholat memegang. Yang dilarang adalah melakukan gerakan-gerakan yang banyak. Yang tidak salah dianggap salah. Yang salah tidak dianggap salah. Ini namanya kasus orang awam. Orang awam sih maklum, tapi kalau thalibul ilmi salah, ini bermasalah nanti. Santri salah. Nah, baru nanti katanya ada pendapat khilaf antar Imam Romli dan Ibnu Hajar. Sampai dikatakan menurut Ibnu Hajar, kalau memang perempuan meninggal tidak ada perempuan yang memandikannya dan juga tidak ada lelaki yang mahram yang memandikannya, maka boleh ditayamumi. Kalau tayamum wilayahnya terbatas. Tayamumnya pun kalau bisa mengambil pendapat Syafi'i yang dulu, tayamum hanya wajah saja dilap dan pakai sidi saja pergelangan supaya tidak membuka bagian ini. Biarpun perempuan, biarpun sudah jadi mayat masih dihormati loh ya. Jadi sampai di sini saja ditayamumi. Lah kalau ditayamumi kan mewakili mandi besar kan, baru boleh disolati. Ini pendapat. Sengaja Buya kasih pendapat yang tegas dulu biar ngerti begitu hati-hatinya untuk urusan membuka aurat. Selesai. Terus apa lagi? Tinggal sedikit ya, hampir khatam ya. Semoga bisa khatam, enggak kebut nanti. Kalau kebut itu biasanya faham enggak faham, yang penting khatam dapat berkah nanti. Wa yusubbal ma'alihi thalathan. Ini kesunahan ya. Kesempurnaan sampai sunnah, ini derajat sunnah membersihkan dengan bersih. Yang penting sampai sebetulnya, wajibnya menyampaikan air ke sekujur tubuh. Untuk sunnahnya dibersihkan semuanya, membasuh tiga, dan nanti kesempurnaan ada. Caranya dibasuh dengan kanan dulu, depan dulu, ini ada. Dan insya Allah ada di sini nanti yang mau ada kursus tajhizul janazati, menyiapkan jenazah, ada insya Allah. Khusus perempuan juga ada, laki-laki juga ada. Tinggal datang aja nanti rombongan berapa orang nanti diajari di sini. Supaya dalam menjalankan fardu kifayah kita tidak salah-salah. Ini saja karena waktu sedikit lagi insyaallah. Tinggal berapa hari ini? Tinggal berapa hari insyaallah. Pada mau mudik, mudik semua yang ngaji sendiri di sini nanti. Ngaji sendiri nanti. Para pemirsa, para pendengar semuanya. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat. Mematikan tadabbur khusnul khatimah. Iman. Setelah panjang umur dalam keadaan sehat taat, Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita, mengampuni, mengangkat derajat musannif sang pengarang dan para pensyarah-pensyarahnya dan semua yang belajar ilmunya. Dan semoga Allah kita kelak mempertemukan kita dengan beliau-beliau para ulama sulaha bersama baginda Nabi di surga. Al-Fatihah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, para hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.